وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran dari sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, di mana dalam risalah tersebut merupakan syarah terhadap hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Insyaallah kita akan lanjutkan di mana pembahasan lalu kita sampai pada halaman ke-9 di akhir alinea yang pertama. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menerangkan bagaimana bentuk seorang hamba menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap menjaga Allah subhanahu wa ta'ala diterangkan oleh beliau adalah menjaga, mentaati segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjaga batasan-batasan yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Di samping itu semua, wajib bagi kita dan butuh kita untuk meminta kepada Allah as-sabat, kekokohan. Kita sudah berbuat ketaatan, mungkin ini itu, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tetap seorang hamba itu perlu menjaga hatinya, perlu menjaga niatnya, perlu dia menjaga kedekatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana hal tersebut merupakan di antara bentuk menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meminta, berdoa, dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hatinya tidak menyimpang. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan bagaimana seharusnya kita mencontoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Ibnu Abi Mulaika rahimahullah, beliau seorang tabi'in, mendapati 30 orang sahabat semuanya khawatir kemunafikan dirinya. Semuanya mengkhawatirkan dirinya terdapat kemunafikan. Ini sahabat. Bagaimana dengan mereka-mereka yang jauh zamannya dengan sahabat, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai seorang insan, seorang manusia tertipu dengan dirinya, dengan kokohannya, dengan iltizamnya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia lalai hatinya. Hatinya condong kepada dunia. Dia menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita merasa lalai untuk terus kita ini mengoreksi diri kita, niat kita, mengikuti perkembangannya. Makanya disebutkan bahwasanya seorang insan itu harus mentajdid, memperbaharui niatnya. Karena kenapa? Di saat ini mungkin dia belok sana sedikit. Mungkin berikutnya nanti dia setelah dia luruskan lagi mungkin berubah lagi. Dan seperti itu kondisinya. Niat kita, hati kita. Kita masuk pada alenia yang kedua dari halaman ke-9. Qala hafizahullahu ta'ala. Fadaiman yajibu an yakuna al-insanu baina khawfin wa raja'in. Maka wajib seorang insan selalu antara sikap khauf dan sikap raja. Sikap takut, khawatir, dan sikap raja, berharap. Dia takut azab Allah Subhanahu wa taala, di samping yang lainnya dia berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap mukmin yang tepat dan yang sesungguhnya. Khauf, rasa khawatir takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mewarisi az-zul, perendahan diri dia kepada Allah, ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir dia semakin dia mendekati Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dia berusaha menjalin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ini khauf. Dan yang berikutnya raja, berharap. Dari rasa berharap ini mungkin akan muncul sikap khauf, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana adzul, perendahan diri, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai rukun ibadah. Rukun ibadah. Ada syarat ibadah, ada rukun ibadah. Syarat apa? Syarat yaitu ikhlas dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat ibadah. Rukun ibadah adalah menundukkan diri dan cinta kepada zat yang diibadahi. 6. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sifat tersebut bagi kaum mukminin. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, kata Si'di rahimahullah, mereka di sini adalah para rasul dan para pengikut mereka. Sesungguhnya mereka yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka ini beribadah kepada kami, pada Allah, berdoa kepada Allah raghaban wa rahaba, dengan penuh rasa khawatir, rasa harap, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka ini orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, qala hafizahullah wa hadzal khawfu yad'uhu ila al khawfi hatta min al nifaq. Rasa khawatir ini akan menggiring orang tersebut, akan mengajak orang tersebut untuk takut sampai pun dalam masalah kenifakan, kemunafikan. Dia takut kesyirikan, dia takut ini, takut kepada Allah azabnya, bahkan perasaan munafik, sikap kemunafikan, maksiat, dia khawatir, takut. Al-khawf min al-wuqu'i fil ma'asi wa min al-wuqu'i fil bid'ah. Dia takut terjatuh pada perbuatan maksiat, dia takut terjatuh pada perbuatan al-bid'ah. Naam. Qala li'annahu dha'ifun wa laula tawfiqullahi lahu wa hifdhuhu la zaqa wa halaka. Karena dia adalah hamba yang lemah, dhaif. Wa laula tawfiqullah, kalau bukan karena taufik dari Allah untuk dirinya dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, la zaqa wa halaka. Niscaya dia akan menyimpang dan binasa. Bahkan sebelumnya Syekh Rabi mengatakan, lakunna min syarril khalq. Niscaya kita akan menjadi makhluk yang terburuk kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di sini bisa istiqamah, bisa datang hadir ta'lim, kajian, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ibadah-ibadah yang lain, salat, shaum, dan ta'awun, taufik. Maka banyak-banyak kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla al-hidayah dan as-sadad, ketepatan. Wa na'udzu billahi min dzalik, dan kita berlindung kepada Allah dari al-halak, kebinasaan dan penyimpangan. Qala wal a'mal bil khawatim. Apa yang beliau sebutkan di sini saling berkaitan. Kata beliau hafizahullah, wal a'mal bil khawatim. Amal perbuatan itu tergantung khawatimnya, khatimahnya. Makanya ada istilah su'ul khatimah, ada husnul khatimah. Su'ul khatimah itu akhir yang jelek, husnul khatimah akhir yang bagus. Nah, karena amalan perbuatan kita yang terakhir itu penentu apakah kita mengakhiri hidup kita ini dengan baik ataukah dengan kejelekan. Kita sudah berbuat ini, berbuat itu di awal, di akhirnya kita binasa. Kita meninggal dalam kondisi maksiat. Nasallahu alaihi. Nauzubillahi min dzalik. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis di mana seseorang yang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan orang ini membuat para sahabat takjub dengan beraninya dia menebaskan ke sana kemari pedangnya, membunuh lawan. Para sahabat membicarakan orang ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa min ahlin nar, innahu finnar, dia di neraka. Para sahabat bingung. Akhir di antara mereka ada yang mencari tahu gerak-gerik orang ini. Ternyata ketika orang ini berperang terkena senjata lawan, terluka dia. Di saat itu dia tidak bersabar, tidak menahan diri. Dia tancapkan pedangnya ke tanah dalam kondisi mata pedangnya ke atas. Dijatuhkan tubuhnya dan orang tersebut mati. Maka bertambah yakin para sahabat bahwasanya orang ini termasuk penduduk neraka. Sampai pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawalladzi la ilaha ghairu demi zat yang tiada ilah, yang berhak untuk diibadai kecuali Dia. Inna hadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Maka salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalannya penduduk surga, ketaatan, menghindari maksiat mungkin, sampai antara dia dengan kematiannya sangatlah dekat. Alkitab mendahului dirinya, dia pun sebelum kematiannya berbuat amalan penduduk neraka. Fadkhuluha, dia pun masuk ke dalam an-nar. Dalam riwayat yang lain disebutkan, inna hadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah fi ma yabdu lin nas. Dia ini berbuat dan perbuatan ahli jannah fi ma yabdu lin nas, berdasarkan apa yang tampak dari manusia. Manusia menghukum secara zahir, dia lihat dia orang taat, dia menghindari kemaksiatan, berpegang kepada sunnah zahir. Batinnya wallahu a'lam. Bisa jadi Allah tampakkan ketika akhir hayatnya menjadi orang yang su'ul khatim. Nas'alullah al-'afiyah. Qala hafizahullah, fa yaqulu al-insanu da'iman 'ala hadarin min az-zayy. Maka seorang itu hendaknya dia selalu awas, selalu mewaspadai penyimpangan. La yaqdaru bi a'malihi shalihah wala bi istiqamatihi. Dia tidak tertipu dengan amal solehnya, tidak pula dengan keistiqomahannya. Saya insya Allah aman, saya sudah melewati fitnah ini, fitnah itu, ternyata begini, ternyata begitu. Dia tidak sandarkan keselamatan dirinya kepada Allah, dia bangga dengan dirinya, takjub, termasuk sikap ujub. Qala ballagha nafsahu muqassiran mahma badal. Bahkan melihat dirinya itu muqassir, memandang dirinya itu sedikit amalannya, kurang. Mahma badal, berapapun yang dia keluarkan, berapapun yang dia korbankan. Kadang orang tertipu, sudah banyak berderma, sudah banyak nyumbang ini, nyumbang itu, ta'awun ini, ta'awun itu. Saya sudah lama di sini, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah berta'awun ini, di sana, di sini, saya sudah mendidik si fulan. Mahma badal, berapapun yang dia korbankan, jangan sampai dia merasa aman. Merasa aman dari kesalahan, dari penyimpangan, melihat bahwasanya dirinya itu orang yang kurang sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan mereka, para salaf kita, mereka para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, bagaimana para sahabat, bagaimana para ulama kesana kemari mencari hadis, kita menikmati hasilnya. Kalau dibandingkan dengan mereka, kita nggak ada apa-apanya. Mereka jalan kesana satu bulan, jalan kesini berapa lama, berapa hari, berapa minggu, berapa tahun, satu hadis, dua hadis. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Banyak-banyak melihat diri kita ini kurang. Kalau mau dilihat mereka sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Mereka serahkan jiwanya, hartanya. Perang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela kalau dirinya menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hartanya juga ada yang memberikan. Enggak punya apa-apa di rumahnya, perhiasannya dilepas kasih sedekah. Makanya salah seorang sahabat mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian enggak bisa menandingi sedekahnya mereka walaupun separuh mut, separuh atau cakupan tangan. Mereka ketika menyerahkan sedekah dengan keimanan, dengan keyakinan, penuh dengan ketundukan, kejujuran. Berbeda halnya dengan kita, kadang ria, kadang ada sedikit ujub, bangga. Nah, maka terus kita koreksi niat kita, kita berusaha sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sajidu wa qaribu. Tepatilah dan mendekatlah. Qala, berkata Syekh Rabi' hafizahullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw, dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang mereka berikan, dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang mereka berikan, orang-orang yang menyedekahkan, orang-orang yang berzakat, orang-orang yang mewakafkan, kaum mukminin, wa qulubuhum wajilat, dalam kondisi hati mereka wajilat, takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka ini akan kembali kepada Rabb mereka. Su'ilat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ditanya oleh yang lainnya, ar-rajulu yazni wa yasriq wa yashrab al-khamr, apakah mereka ini orang-orang yang berzina, mencuri, minum khamr? Artinya kenapa mereka takut? Mereka sudah memberikan apa yang mereka berikan, bersedekah, ini itu, membantu fakir miskin, membantu janda mungkin, yatim. Apakah mereka ini orang yang berzina, orang yang mencuri, minum khamr? Katanya Aisyah radhiyallahu anha, qalat la, hiya fil mu'min ya'malu salihat wa yakhafu an la tuqbal minhu. Bukan, ini merupakan seorang mukmin yang beramal saleh, namun dia takut enggak diterima amalannya. Siapa yang bisa menjamin amal soleh kita diterima? Enggak ada yang bisa menjamin. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau alimtu annallaha taqabbala minni raka'ataini lattakatu." Kalau aku tahu bahwasanya Allah menerima dua rakaat saja yang aku kerjakan, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, lattakaltu, aku akan bersandar dengan dua rakaat tersebut. Aku akan bersandar dengan dua rakaat yang aku kerjakan yang aku tahu bahwasanya Allah terima. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kalau kita tahu bahwasanya Allah menerima sebuah amalan, maka kita yakin bahwasanya Allah menggolongkan kita orang yang bertakwa. Tapi siapa yang menjamin? Siapa yang tahu? Enggak ada yang mengatakan kita termasuk muttaqin. Artinya dijamin istiqomah. Sampai akhir. Katanya Abu Umar radhiyallahu anhu, kalau aku tahu Allah menerima dua rakaat saja dari diri, dari apa yang aku persembahkan, apa yang aku kerjakan, akan aku jadikan sandaran. Latagaltu. Naam. Qala al-insanu ya'mal wa yakhsha ay yahsul al-qusur fi 'amalihi. Seorang itu takut beramal dan dia juga khawatir terjadi dari amalannya tersebut al-qusur, kekurangan. Sedikit. Usalli wa la'alli akhlatu fi shay'in minha. Aku salat tapi jangan-jangan aku berbuat kekurangan dalam sholat saya. Saya sholat, jangan-jangan saya kurang khusyuk. Saya sholat, jangan-jangan rukun ini saya tidak sempurna. Dengan itu dia terus memperbaiki diri. Niatnya dan juga dalam sunnah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya. Dia lebih menyempurnakannya, lebih khusyuk dan lebih mengarahkan, lebih memperhatikan niatnya kembali. La'alli qassartu fiha, jangan-jangan aku berbuat kekurangan dalam salat tersebut. Fayakhaf, hingga orang ini takut, khawatir. Yatasaddaq yaqul la'alli hasala fi qaddi syai'un min ar-riya'. Dia bersedekah, dia mengatakan jangan-jangan terjadi dalam niat saya, tujuan saya ar-riya. Nah, yukhillu bi ikhlasi, mengurangi keikhlasan saya. Fala yaqbal minni al-amal, sehingga amalan saya enggak diterima. Takut dia, khawatir. Yatakallam yaf'al fayakhaf, dia berbicara, dia berucap, dia beramal, kemudian dia takut. Yakhaf an yakuna fi hadzal 'amal shay'un khalaqahu shay'un min ar-riya', min hubbi as-sum'ah, min hubbi an-nafsi ila akhirih. Dia takut amalannya ini terdapat sesuatu yang mencampuri dari keriaan, ingin didengar, ingin dilihat, cinta diri, ya, bangga diri, hubbun nafs ila akhirih, dan hal-hal yang lainnya yang menghilangkan keikhlasan seseorang, yang memalingkan niat dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir. Ini bagian yang pertama, bahwasannya seorang mukmin itu haruslah terdapat pada dirinya al-khawf, rasa takut. Dan yang kedua ar-raja. Lakin la yablugh bihi al-khawfu ila al-ya's. Rasa takut tersebut jangan sampai mengantarkan kepada al-ya's, pesimis, nah, tidak optimis. Nah, jangan sampai rasa khawatir dia, takut dia, sampai kepada al-ya's, rasa pesimis, rasa tidak optimis. Makanya Syekh Rabi mengatakan bahwasanya seorang mukmin itu antara khauf dengan raja. Imbang antara rasa takutnya dengan rasa harapnya. Jangan khauf saja, jangan raja saja. Kalau dia khauf saja akan terjatuh dengan apa yang diyakini oleh Khawarij. Takut saja. Sehingga ketika seseorang itu sekali berbuat dosa, tidak mau kembali dia. Dan ini apa yang dihukumi oleh Khawarij, bahwasanya seseorang yang berbuat kemaksiatan, dosa besar, kafir dia, keluar dari keislaman, karena mereka berat kepada dalil wa'ad, afwan, dalil wa'id, dalil ancaman. Mereka melupakan raja, mereka melupakan rasa harap. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka para sahabat yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya dalam hadis taubat, beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung umatnya untuk bertaubat. Artinya di sana terdapat harapan-harapan untuk kembali, untuk memperbaiki diri. Bagaimana kisah 100 pembunuh, pembunuh 100 jiwa, pembunuh 100 jiwa dalam kisah Bani Israil. Nah, ini semua dalil-dalil yang menunjukkan kita juga harus berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah, berkata Syekh Rabi hafizahullah taala, yaqma' fi rahmatillah subhanahu wa taala wa yarju Allah tabaraka wa taala yakunu baina khaufin wa raja'in. Dia tamak, dia selalu berharap. Namanya orang tamak bagaimana? Kalau orang-orang ahli dunia tamak pada dunia. Kalau kita kaum mukmin, yang Allah perintahkan adalah untuk yatma', tamak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap penuh terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa yarju Allah tabaraka wa taala, dan dia berharap kepada Allah tabaraka wa taala. Dan jangan sampai kita terjatuh pada raja yang berlebihan. Raja yang berlebihan, kita melupakan khauf dan berat kepada raja, rasa harap. Sehingga kita ketika kita berbuat kemaksiatan, enggak apa-apa, Allah kan Maha Pengampun, enggak takut dia, Allah kan nanti akan menyelamatkan saya di hari kiamat, ada syafaat, bermudah-mudahan dia. Sehingga dalam hal inilah kaum murji'ah terjatuh. Mereka berat kepada adillah al-wa'ad, dalil-dalil yang menjanjikan. Sehingga orang berbuat maksiat tetap imannya seperti imannya Abu Bakar, seperti imannya para rasul, seperti imannya para malaikat, kaum murji'ah. Nah, al-sunnah wal jamaah antara itu, al-wasat, pertengahan. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, yakni bihadzal makna, Allah Subhanahu wa taala yahfadhu ta'awunka minal wuqu'i fil dhalal wal inhiraf. Tentunya dengan makna ini yang telah dijelaskan oleh beliau hafizahullah sebelumnya, bahwasanya Allah akan menjaga engkau agar tidak terjatuh pada kesesatan, penyimpangan. Istaqim ala amrillah wa tahsul ala hadzal khair wa ma'a dzalika taqrab minallahi aidan as-sabat wa ad-dawam ala hadzal hal. Istaqim, istiqamah, istiqamalah kamu, istiqamahlah engkau ala amrillah, di atas perintah Allah azza wa jalla, wa tahsul hadzal ala hadzal khair, dan engkau akan mendapatkan kebaikan ini. Wa ma'a dzalika taqrab minallahi aidan as-sabat wa ad-dawam. Bersamaan dengan engkau berusaha mentaati Allah, engkau juga harus meminta kepada Allah as-sabat dan ad-dawam ala hadzal hal. Terus-menerus berkesinambungan di atas kondisi seperti ini. Kita tahu ya, pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan baik pada umat-umat terdahulu atau pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada atau masa setelahnya hingga masa kita sekarang ini, bagaimana fitnah itu terus menyaring. Siapa yang akan tersisihkan dari jalan al-haq? Allah Maha melihat baik jawarih kita, anggota tubuh kita, ataupun hati kita. Siapa yang menyimpang hatinya, siapa yang lurus, siapa yang ikhlas, siapa yang riya, siapa yang betul-betul murni dia menjalani iman haji ini dengan ikhlas, siapa yang karena dunia, akan tersaring sebagaimana enam tersaringnya emas murni dari yang kotor. Nah, fi kulli lahzatin anta tahtaj ila tawfiqillahi wa hifdhi. Dalam setiap lahzah, setiap saat, engkau butuh kepada taufik Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya. Nah, setiap saat. Makanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya syaitan haris, terus gencar mengintai kita semua. Iblis wa junduh, iblis dan bala tentaranya. Kapan hati kita belok, kapan hati kita menyimpang, terus dia terus akan mengintai. Dia akan belok, berusaha membelokkan hati kita, iblis dan syaitan. Nah, maka terus kita untuk memperbaiki diri kita, niat kita, hati kita untuk terus dekat kepada Allah azza wa jalla, baik itu dalam hal talabul ilmi, belajar ilmu, baik sholat kita, baik shaum kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sunnah-sunnah untuk keseharian kita. Syaitan masuk dari bab syubhat, dari bab syahwat, dan dia juga mengganggu Bani Adam, merasuki, menakut-nakuti. Dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Begitulah syaitan menakut-nakuti wali-wali Allah. Kita diajari bagaimana doa masuk hammam, masuk mirhad, masuk kamar mandi, masuk WC, bagaimana keluarnya, pakai kaki apa, itu semua di antara cara kita terus ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Menutup pintu bismillah, membuka pintu bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan menutup jendela ketika maghrib, mendoakan anak-anak kita dari gangguan syaitan dan makhluk-makhluk yang jahat. Wa'idzuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahamma wa min kulli 'aynin lamma. Ketika maghrib kita juga a'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Doa masuk masjid, doa keluar masjid, zikir setelah salat. Kalau kita sibuk dengan ini semua, kita akan terus ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita enggak perlu menambah-nambah mengurang-urang. Ini sudah cukup untuk memenuhi hari-hari kita. Salat sunnah, doa mau tidur, itu semua menjaga seorang hamba dari syaitan, dari gangguannya ataupun dari godaan-godaan lainnya, was-was. Penting. Sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita untuk terus dekat kepada Allah, ingat kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, "Ala bidzikrillahi taqma'innu al-qulub." Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Baik itu zikir membaca Al-Qur'an, termasuk zikir, ataupun zikir-zikir wirid-wirid, ataupun majelis ilmu, termasuk bentuk zikrullah. Insyaallah sampai di sini pelajaran kita di malam ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan ikhwah sekalian, dan semoga menjadi tambahan ilmu dan iman kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.